توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله نيات التعلم والتعلم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة نسلمنا وعافونا وأصلافنا ومشايخنا وعلماء العالمين وسادتنا العلويين ومن سبقت في هذا المكان في التفسير والتنمية والتعلم ونحضر أرواحهم الطاهرة ونفدي إليهم أرواح والدينا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين أن الله يخلقهم ويرحمهم ويجلي درجاتهم من الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بيديهم ويعيد علينا أهلنا بلادنا بركاتهم وأسرهم ومبارهم وأن الله يغفر ذنوبنا جميعا يستر عيوبنا ويسر ما يشرح صدرنا من قلوبنا يرزقنا فهمنا في نور منافع حقا نسلم وأبدا منافع مرضا وأن الله يشفي مرضنا ويقضي ديننا ويسر أمرنا ويحسن مقاصدنا ويوفقنا لما حملنا عليه من كل يوم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأأت علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengaosan Masjid Agung Kota Bangil, kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan, kita aturakan kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala kang paring nikmat, nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat peluangan waktu, sehingga kula kali panjenengan ditulungi kalian Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut kangge ibadah, ibadah salat lima waktu, ibadah ngaji. Mugi-mugi para hadirin, semua ibadah yang kita kerjakan kelawan kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dipuntrami kalian Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kula kali panjenengan. Dan mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir ingkang mengikuti pengaosan dipun tetesaken tiang-tiang ingkang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad wonten hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Dawud wa Ibnu Abi wa Ibnu Majah an Ibni Umar radhiyallahu taala an salah satu utawi onok wong telu layak balu kang ora gelem nerima sapa Allahu taala Allah taala minhum saking wong telu iku mang sapa ae nomor setunggal salatur rajuli sembayangi wong lanang sembayangi wong ya ummu kang ngimami sapa rajul kauman ing siji kaum ngimami siji masyarakat, ngimami siji makmum, tapi wahum utawi makmum masyarakat yang sing dipimpin lahu nanggene wong sing mimpin nanggene sing ngimami iku karihuna padha sengit kabeh. Wong lek disengiti ambek masyarakate jangan memaksakan diri untuk menjadi imam. Asal kesengitane makmum utawa masyarakat niku berdasarkan sesuai kalian syariat utawa agama, bukan kebencian pribadi utawa duniawi. Ya, Fatihai kurang enak. Wonge lek ngimami kakean gaya, ya, akeh sing gak seneng mundur ae. Krana apa? Sembayang sampean gak diterima ambek Gusti Allah. Sapa sing nrimo? Awak dhewe. Wah, lek gak aku sing ngimami, Masya Allah. Aku lek ngimami iku Masya Allah suaraku banter lek amin bareng. Gak ngerti sing amin iku mang pegel. Ya. Yeah. Semata nugi kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Ya. Yeah. Kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya. Lek kula kali sampean gak digarepi ambek masyarakat iku ngimami tahlil, ya aja ngimami gak apa-apa. Dadi makmum lho. Ya, dadi makmum iku lebih baik. Ya. Lah kalau kula kali sampean umpama kula kali sampean itu sudah berhak dengan kapasitas ilmu, dengan kapasitas yang kita punyai, kula kali sampean wayahe wis dadi imam. Tapi gak ono sing ngejono, ya iso aja maju. Ya. Lebih baik apa? Kita itu menjadi orang-orang yang humul, orang-orang yang besar di hadapan Allah, kecil di hadapan masyarakat. Daripada kita itu besar pada diri sendiri tapi kecil dalam masyarakat. Nomor loro, wong sing gak diterima amaliae warojulu, ono wong layak di kang ora nekani sapa rajul as-salata ing salat illa dabbaron, kecuali lekne wastune wis mungkur. Wa dabbaru utawi sing diarani mungkur iku ayatiha yento nekani ngerjakno sapa wong ha ing salat oleh ngerjakno salat ba'da ayyafutuha sakwise yento pot yento liwat yento lepas apa waktune salat apa waktu ha ing salat wis waktune wis asar kait ngerjakno dohor. Engko asar dikerjakno maghrib terus ngoten tok. Membiasakan sholat demikian ini sholat yang dilakukan tidak tepat pada waktunya, di luar waktu dengan kesengajaan, maka dia itu berdosa. Sholati gak diterima cuman wis gugur kewajibane, ya gak oleh ganjaran cuma gugurno kewajiban. Jadi piambe umpomo dihukum gak kena hukum tapi gak oleh bayaran. Itu kalau sholat dikerjakan di waktu di luar waktu yang ditentukan tanpa adanya udur. Ya. Lale ono udur ya apa? Lek ono udur nggih mboten apa-apa jenenge udur. Iya. Sing nomor telu, warajulun lan wong i'tabada kang nganggep budak muharraron ing wong sing merdeka ai ja'alahu tegese wong iku menganggap menjadikan pekerja burune rewangi dianggap abdan ing budak. Budak niku napa? Nggih, meskipun kita itu tidak sampai ke sana. Ya. Budak niku adalah lahiri utawa terjadine budak niku jaman biyen niku lekne kapan ana wong perang antar suku utawa antar kelompok. Loh, lek kapan peperangan ini salah sijine sing perang niki wau kalah, terus kok ana sing ketangkep musuhne ditangkep atau digiring nang kene sing menang, maka tangkepan perang ini tiangi didadekno budak lanang wedok cilik gede barangi didadekno ghanimah utawa dibagi rata. Lha lek wis wong niku dadi budak, maka budak niku adalah manusia tiang biasa sing boten kagungan hak milik. Nah, dadi ya napa statusnya kaya kewan. Dipekerjakan tidak dibayar. Lalu kapan onten tiang niku wau duwe buru utawa duwe rewang oleh dhewe niku mau ngongkon kok saenake dhewe tanpa ada batas, maka dia niku sembayangi ibadahe garai gak diterima ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten gini kitab Riyadhus Shalihin mriku dipun jelasaken. Setunggal dinten sahabat niki manggihi sahabat Abi Darrin. Abi Darrin niku bendinane lek cara wong bangil ngoten nggih. Gambarane Abi Darrin niku kaya mbadul. Semra batul ya. Iki batul ngoten. Kandhi-kandhi ya nggawa ewang. Pakaiane ya kaya ngono. Siji dina Abi Darrin niki kok pakaian ganteng. Ditakoni, "Mbah, dungaren sampean iki kok pakaian ganteng. Sarunge yo apik, jasan arlojian yo gawe klambi larang." Kate nandi? Lah, rewang sampean iki ngerti lek niki rewangi. Dipakai luwe apik. Ula apa sampean kok sampean pakai luwe apik tambah gedhe ndase iki. Cara jawane ngoten. Wis ta, ojo maido aku. Aku nglakoni ngene iki mang krana siji dina aku iku mang mangkel ambek rewangku. Aku biyen tau rewang, duwe rewang. Tak kongkon ngene, tak kongkon ngene wis tak kei dadakno penggaweane gak pecus. Wis tak kei bayaran, wis tak nak-nakno. Mari ngono penggaweane gak pecus, mangkel aku. Tak ilok nontek ngame. Mari ngono aku sowan Rasulullah. Kene apa sampean kok menggos-menggos Abi Darrin? Nggih Kanjeng Nabi. Pegel kula. Kula enggak ada rewang sing biasa kujak mrikene lho. Sembarang niku pun kula nak-nakaken. Kula kengken ngeten dadane gak pecus, kula entekno pun. Ngamuk kula, kula ilok-ilok mbok-mboke kula candak lega kula. Endi areke niki? Iya kan ilok nang ngeten. Nggih kula pancene salah. Abi Darrin kon ngilokno wong kaya ngono iku mang lega atimu. Lega pun iku ngono kelakuane wong jahiliyah dudu wong Islam. Lek wong Islam iku gak ngono. Pisan-pisan ojo ngilokno kaya ngono. Kon niki lho dandani awakmu cara Islam ngene iki mang suwe. Dadakno kon dikeki ngono kurang muring. Ojo baleni. Lek kon dadi wong Islam, kapan kon iku mang duwe boro, duwe anu iku ngono dulurmu, dulur padha menungsane, dulur padha anak putune Nabi Adam. Iku ngono pembantumu sing rewangi kon. Lho, wong iku mang rejekine dititipno nang ngene kon. Mergane kon dititipi rejekine wong iki ojo sembrono. Lek kon iku mang tuku pakaian iso padha padakno. Lek kon ngekei mangan padakno sembarange padakno. Semenjak iku tak eling-eling, aku gak kepingin diarani ambek Kanjeng Nabi dudu wong Islam. Wong Islam kelakuane dudu kaya wong Islam. Susah aku. Para hadirin, niku padahal cuman ngilokno tok. Mendani oleh sak niki. Rumangsa dhek iku mbayar sedina umpama yang banyak sing kathah terjadi niki perbuatan terhadap pembantu-pembantu rumah tangga. Biasa nih mulai dhek wis mbayar sedina iku mang 50. Mulai isuk tangi jeragane durung tangi wis kon nyiram-nyiram. Mari nyiram-nyiram kon kora-kora. Mari kora-kora dikongkon ngebah-umbah. Ga ono lerene sampai terus. Niku kathah dipanggil. Orang yang demikian ini siapapun orangnya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keranten Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum bil barri wal bahri." Aku lho ngregani mulyakno ngurmati nang kene anak putu Adam jenenge manungsa iki mang. Ana kene daratan tak lindungi, ana lautan tak openi. Niki saking gatine Gusti Allah. Kok ana wong iku mang ngenyek nang padha manungsane apalagi sesama Islam, maka itu membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Balik para hadirin tenggene kitab Irsyadul Ibad. Warawa lan ngriwayataken sapa Adz-Dzahabi annahu sak temene Imam annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh, "Idza shallal abdu as-salata." Lek kapan ana sijine wong iku nglakoni salat. Salat sing dilakoni niku wau fi awalil waqti. Ing dalem kawitane waktu, waktu fadilah. Jadi tiap waktu niku dibagi menjadi 4. Waktu fadilah, waktul karoha, waktul jawas, waktul tahrim. Sing waktu tahrim ini sudah keluar. Jadi lek umpama maghrib sampai isya, biasane maghrib sampai isya niku roto-roto sak jam 10 menit. Sak jam 10 menit ini dibagi telu. Petung bolo dibagi telu. Kira-kira dan bidan. Rong puluh menitan ya, selawi menit. Jadi lek mulai manjing sampai selawi menit niku lek ni waktu maghrib itu adalah masih waktu utama. Dikategorikan digolongno awale waktu. Lek dohor, dohor nanggene asar niku biasae telung jam utawa lebih. Lek telung jam dibagi atelu termasuk lek jam rolas sampai jam siji istiwa. Itu sik dikategorikan awale waktu utawa waktu fadilah. Lek kapan kula kali sampean bisa mengerjakan salat pada awal waktu secara berjamaah soidat monggo munggah opo ganjaran sholat niku wau digowo ambik malaikat suweneng malaikat niki wau digowo ila samai nanggini dukur langit tiap langit laporan walaha lan iku kedui sholat nurun satu cahaya jadi langit niku lesono cahaya sembayang niku buka bunga ya bunga hatta tantahi ilal ars sampai sinari sembayang kulo kali sampean niku wau notok nanggini ars wonten ngersani Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bareng wis ono gini kono sujud fatastaghfiru li sahibiha kemudian salat niku wau diciptakno ambek Gusti Allah didadekno siji malaikat malaikat kon iki adalah rupa salate si fulan mulai sak niki kon iki mang tugasmu adalah memberikan ampun dungakno nang jene wong sing nyiptakno kon gini ku wong sing salat ila yaumil kiamah sampai dino kiamat alek kula balak-balik ambek sampean niku awal waktu berapa banyak malaikat yang kita ciptakan untuk membela kula kali sampean gampang mean golek bolo gampang muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah nggih dengan niatan yang ikhlas pokoke mlebu metu kate nang ngene sembayang ditoto niate golek ridhone Gusti Allah golek pertolongane Gusti Allah dan lain sebagainya katut kabeh nggih wa taqulu lahu sembayang niku wau besok lek ketemu dongakno ngeten nang ngene wong sing sembayang hafidzakallah mandar sampean sakarene umur niki dijogo ambek Gusti Allah. Lah wong niku wau tiyang niku wau sadurunge langit ambek bumi niki diciptakno ambek Gusti Allah wis dicatet ambek Gusti Allah bahwasannya kon urip ana donya iki kaya ngene, kon bakal nemu blai, kon bakal diuji ngene. Terus ya apa? Lulek kula kali sampean bakal direksa ambek Gusti Allah. Nalikane kula kali sampean nemuni ujian niku mboten sampai gagal mboten sampai dadekno bendune Gusti Allah tapi nambahi derajat kula kali sampean nanggene Gusti Allah enak ingoten Masya Allah ini adalah satu karunia yang besar kangge kula kali sampean kama hafattani kaya oleh sampean jogo gatekno merhatekno nanggene aku jarene sembayang niku wau besok lek ana apa-apa nalikane kula kali sampean wis diasingno disingkrino ambek keluarga kula kali sampean ana kuburan sing marani nggih sembayang niki wau sing marani nggih sembayang iki wau lha lek bojo anak dulur kuabeku ya hanu gayai nangis parenung rasani ya Allah eman ya eman eman oleh seminggu saulan pus ngeong wis gak ono apa-apa apa mana lek ninggal warisan tambah tiga warisan itu tapi wa idza shallal abdu as-salata wa idza shallana nalikani salat sapa al abdu kaula as-salata ing siji sembayang sembayang opo ae wis fi ghairi waqtiha ing dalem sak liyane waktune sembayang di luar waktu yang ditentukan saidat mongko munggah apa ganjarane sembayang sing dikerjakno ana jabane waktu iku mang ila sama inangene dukur langit diunggahno wa alaiha dulmatun wa alaiha lan iku ing atase ganjarane salat dulmatun utawi peteng. Pahala sholat itu tadi diselimuti utawa koyok peteng oden, barang ireng oden munggah, sret. Lawis munggah fa'idan tahat ila samai, fa'idan tahat mongko nalikani wis tutup opo dulmah, ganjarani sholat sing rupo keluk utawa beluk obongan wireng niku wau tutup ila samai nang gene langit dunya tulibah, maka pahala itu bang adalah barang sing niku wau dadi rusak lemes dilempit ya diglebokno kresek. Kama yulafus saubul khalku, koyo dilempite opo asaubu pakaian al khalku sing amoh, koyo pakaian sing amoh gombal mboten dilebokno kresek. Terus dikapano ganjarane sembayang sing ireng sing diwadahi kresek koyo gombal amoh iki mang, koyo sampai ku mang wayud robu lan dibalangno opo biha ganjarane sembayang sing di luar waktu sing berubah menjadi laraan niku wau dibalangno diantemno wajah sahibiha nanggene wajahe wong sing ngerjakno niku wau dibalang kilo sembayangmu padoken iki ngeten. Ya, berkali kalau kali sampean lek ni waktu ni biasa ni lek ni ya Allah waktu ni sembahyang traweh, waktu ni sembahyang witir biasa ni lak jungo angge ukit ni gitu. Walatadribya wujuhana ya ilahal alamin. Gusti mandar sampean terima ibadah poso kula pun sampai ditampani. Mari ngono dibalang no nang jadi awa-awaan tuas kesel, ya. Niki bedane kulo kali sampean sembahyang di awal waktu dan di akhir waktu. Wa akhrajalan ngetoaken ngriwayataken sopo Abu Syekh an Ibni Umar bahwasannya Ibnu Umar dawuh fadlul waktil awali. Fadlul wakti utawi keutamaane waktu al awali sing awal alal akhiri ngalano waktu akhir gambarane kumangka fadlil akhirati koyok dini keutamaane kehidupan akhirat alat dunia terhadap kehidupan dunia. Podo-podo sembahyang lek kula kali sampean mbayang awal waktu oleh ganjaran, lek ni akhir waktu yo oleh ganjaran, lek jamaah oleh ganjaran, awal waktu oleh pitulikur, lek ni akhir waktu yo oleh pitulikur. Cuma sing awal waktu iku mang umpomo dirupokno ambik kewan, umpomo wedus, wedus ini ku mang suwehat sehat, gagah-gagah. Umpomo diproduksi susu ni metu akeh. Tapi lek ni waktu akhir waktu sembayang ni kuau dirupano ganjaran ni pitulikur. Tapi kering kabeh penyakitan dikeimangan doyan tapi dagingi gak ono entek-entei. Kene opo yo? Awak iki padahal wis sembayang sembarang wis ono. Tapi kok gak kaya iku? Sebabe kula kali sampean kadang-kadang ngakhirno sembah sembahyang lek ngawalno sembahyang umpomo kula kali sampean kanca-kancaku kabeh iki yo wis berhasil kabeh karyaku tok oh siji ya pokoke para hadirin dawune Imam atau Ila Al Iskandari ngeten lek kapan kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah iso ngelakoni amalan-amalan sing sae kok mari ngono kula kali sampean jangan sampai ojo nganti duwe pikiran duwe unek-unek lek kula kali sampean iki boten dikei ganjaran ambek Gusti Allah. Lek wis ditulungi tandane bakal dikei. Kapan? Kapan niku mang? Masalah ganjaran, masalah bayaran apa jare Gusti Allah? Waktune dipilih ambek Gusti Allah disesuaikan menurut kebijakane Gusti Allah. Duduk urusamu. Ya. Sing tetep sing istiqomah. Sing kula kali sampean rebut pokoke lek kapan ana kabar informasi iki lho gawe bondo urip ana ngene donya supaya kula kali sampean bisa mengatasi problematika kesubukira donya koyo ngene dilakoni. Sembayang awal waktu monggo. Banyak membaca selawat monggo. Istighfar monggo. Kula kali sampean lek wis dipunuti iso ibadah ojo sampai duwe anggapan kula kali sampean ini berhak mengambil rahmat Allah. Lek kula kali sampean wis ditulungi ibadah rumangsa aku wajib menerima hak teko Gusti Allah. Jangan. Lek nek wong iku duwe perasaan ngono ndadekno sombong. Ndadekno sombong. Siapapun orangnya, umpama kula kali sampean wis ditulungi iso tangi bengi, iso istiqomah maca Quran, iso maca dalail, selawatan, iso ngene, tetap merendahkan diri. Kula kali sampean tetap merendahkan diri. Ojo sampai hal niki berubah ndadekno mengundang kemaksiatan. Keranten kula kali pajawi Gusti Allah, wa ma kanallahu yu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah niku boten katene ngekei cobaan yang tidak kuat kita terima selama kula kali sampean niki ditunggoni Kanjeng Nabi, selama kula kali sampean niki gelem maca selawat. Selawat satu mengundang Kanjeng Nabi hadir di tempat itu. Selama kita baca selawat, di situ kula kali sampean ditekani Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi teko jarine Gusti Allah, walau annahum idzalamu, seumpama wong iku mang duwe salah, aku lho gak tahu maksiat blas, kenapa aku duwe salah? Krana perasaanmu kon wis iso mulang ngaji rumangsa kon duwe swarga, ikulah perasaan sing keliru. Selama kula kali sampean punya perasaan, punya hak, mboten angsal. Kula kali sampean tetep ngasor arep arep rahmati Gusti Allah. Umpama kula kali sampean ahli maca Quran, sampai apa Quran, tetep kula kali sampean ojo rumangsa aku iki wis maca Quran, ngimami wis ngene, kudune ngene Gusti Allah. Jangan. Itu adalah perasaan yang salah, dosa gede. Tetep membaca selawat. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan beban berat pada kehidupanmu selama kula kali sampean gelem maca istighfar. Ibadah opo kemawon ojo dijagano, ambillah anggapan barang wis kliwat. Sing buriyae ditoto, muga-muga kula kali sampean ditadekno wong sing ahli istiqomah sampai husnul khotimah. Perbanyak membaca selawat dan istighfar dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa Turmudi lan ngriwayataken sama Imam Turmudi anhu saking Imam Ibni Umar. Dawuni Imam Ibni Turmudi saking Ibni Umar, al waktul awal, waktu sing pertama nalikane kula kali sampean ngerjakno minas sholati saking sholat, iku ridwanullahi, merupakan keridhaan, kelegaan, kepuasan Allah Subhanahu wa taala. La fawaqtul akhiri, lekne dikerjakno waktu akhir, mepet-mepet kate asar, mepet-mepet kate mlebu waktu liya, iku afwullahi, merupakan ampunane Gusti Allah. Apa bedane ridwanullah ambek afwullah? Tiang niku lekne ngerjakno sembahyang di awal waktu, apapun yang kita kerjakan Gusti Allah niku mesem, lega, seneng teng kene kula kali sampean. Ridho. Gak mangkel blas. Ya. Tapi lek kula kali sampean iku mangerjakno di akhir waktu dengan berbagai alasan apapun, itu akan mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Lek kon iku mang dikei sepuro ambek Gusti Allah, tandane kon tau gawe salah. Yo apa wae wong niku lek tau salah tetep ana jangkete, gak ana perasaan lega iku, sik wedi-wedien. Kula kali sampean ngoten, lek kepingin urip enak, kuncine sempatno gatekno kula kali sampean sembahyang awal waktu. Napa maneh kula kali sampean umpama nggih ya, kiraat rek ngene masjid. Tak wudu aku. Wudu kula kali sampean sebelum masuk waktu, ambek wudu kula kali sampean sesudah masuk waktu, pahalanya jauh lebih berbeda. Lek kula kali sampean wudu sadurunge waktu adzan, adzan durung adzan, tak wudu. Napa? Kati persiapan sembahyang. Loh, niki sudah menyediakan ridhone Allah Subhanahu wa taala. Ganjarane berlipat ganda. Daripada kula kali sampean mari adzan terus wudu. Ya. Podho wudune tapi lain bayaran bayarane. Muga-muga mawon donga tinunga kula kali sampean lek wonten griya damang-damang iso ngatekno sembahyang lima waktu ya. Kados crita niki tiyang sing ngatekno awal waktu ya. Di Surabaya niku wonten lek ngene TV 9 niku wonten. Biasane ngisi wonten TV 9. Jenenge Kiai Haji Asep Saifuddin Zuri. Niku wong Cirebon. Asale wong Cirebon. Biyen niku teng Surabaya mondok teng kene Buduran Siwalan Panji. Pirang-pirang tahun pinter tiyang iki. Mantun ngoten nang Surabaya. Surabaya kepingin dhek iku wong nutuk ngajine. Tahu dadi becak tahu. Nyongkol ana ngene pasar tahu. Ngomong teng kula. Dadi kuli bangunan tahu. Suampe terus. Cuman situk sing dicekeli. Ya apa? Lekne waktu adzan dandang sembahyang. Cuma itu. Numpak motor. Mudun dhek. Mbayang. Lupa is ado bae rugi. Gak rugi. Kon lekne gak sembahyang awal waktu rugi, daripada kon kelangan rugine awal waktu lebih baik kehilangan uang. Ngoten. Komet mini ngoten. Suwe gak sugi-sugi. Suwe. Mulai tahun bolong-bolu sampai sakang bolu. Mari ngono wis lulus kuliah, piambe ini kuau terus mulang. Mulang. Akhirnya duwe pendidikan, duwe pendidikan. Krono saking gatine dhewe nang sembahyang akhire dikekno kabeh ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki dalam versi pendidikan. Nyambut gawe kata ya. Walhasil kata fadilah. Lek kepingin kula kali sampean merubah kehidupan kula kali sampean lek tambah enak, monggo kula kali sampean nurut teori sing ditawarno kali Kanjeng Nabi. Ini ku nggak tekno sembahyang awal waktu. Waktu broni lan ngriwayataken sapa Imam At-Tabrani an Ummi Farwah ahabbul a'mali ilallahi paling seneng-senenge kelakuan nang gene Gusti Allah amaliyah opo ae sing paling nyenengno Gusti Allah paling ridakno Gusti Allah gini ku tak jilus sholah li awali waktiha gini ku age-age dang sembayang ono awal waktu ni lek kapan tiang niki ditulungi ambik Gusti Allah iso gak tekno sembayang awal waktu iku tondone wong sing disenengi ambik Gusti Allah dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sak mantune kula kali sampean mirengaken muka-muka ditulungi ambek Gusti Allah bisa ngelakoni bisa istiqomah dipun dadekno tiyang ahli istiqomah lan husnul khotimah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla abqiya ulama. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min durriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinu fi kulubina wa ja'alna minar rashidin. Ya Rabbana atarab wa annana asrafna ala ladhah alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudamanna fadlan wajuta manna labid fil Mustafa Rasuli alaihi at-tahabbi wa sahbi idadatati sobi walhamdulillah fil bati wa tanahi subhana rabbika wa salamun alal mursalin walhamdulillah.